Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam kali ini kembali kita belajar setelah bulan lalu kita libur. Leres nggih? Senang libur apa senang belajar? Ya. Kadang-kadang senang libur. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwatil kiram. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat yang sangat berharga. La yakhafanna 'abdun illa dzambahu. Jangan sekali-kali seorang takut kecuali kepada dosanya. Kepada dosanya. Dosa atau dalam bahasa Arabnya itu ismun wa dzambun, itu harus yang kita takuti. Kenapa? Karena itu adalah sebab musibah. Sebab segala kesusahan, kesengsaraan hidup kita. Saya akan dahului beberapa dalil terkait dengan ini. Agar kita memahami bab yang akan kita akan sampaikan. Tentang uqubati qati'ir rahimi fid dunya. Hukuman orang yang memutus tali silaturahmi. Sudah mulai ingat, Pak, pembahasan kita tentang silaturahmi. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Terkait dengan dosa adalah sebab musibah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat An-Nahl, ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim, ma taraka alaiha min dabbatin, walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab, بِظُلْمِهِمْ, dengan ukuran kezaliman manusia. Rata. Dosanya segini, azabnya rata. Sesuai, sportif, imbang. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab manusia sesuai kadar dosanya, tidak akan Allah menyisakan di atas muka bumi satupun makhluk yang melata. Kenapa semuanya dibasmi? Padahal kesalahannya Bani Adam, demikianlah syu'mudzam, sialnya sebuah dosa. Yang melakukan sebagian, tapi yang kena azab bareng-bareng. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menunda azab untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Sehingga seseorang ketika berbuat dosa, tahu ini dosa. tapi kok rezekinya tetap lancar, sehat, aman, tidak ada halangan rintangan. Jangan maghrur, jangan tertipu. Jangan tertipu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang waktu azab untuk mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak akan bisa menunda meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak akan bisa mempercepatnya sedikit pun. Ini dalil pertama. Ya, dalil pertama terkait kengerian akibat buruk dari dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kurang lebih ya, nanti bisa dilihat lagi. Fakullan akhadna bidzambih. Maka masing-masing kaum, umat-umat sebelum Nabi SAW, kami azab dengan sebab dosanya masing-masing. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka di antara mereka, kami kirimkan kepada mereka hujan kerikil, hujan batu. Hujan kerikil, hujan batu. Hasiba. Wa minhum man akhadhathu shayhah, dan di antara mereka ada yang kami azab dengan suara yang menggelegar, suara yang sangat keras sehingga orang bergelimpangan tewas. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan di antara mereka para pendosa itu kami tenggelamkan dengan bumi seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Firaun. Ya, seperti Firaun. Jadi azab-azab itu sebabnya adalah dosa. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah kami menzalimi mereka dengan azab-azab tersebut, namun diri mereka lah yang mendzalimi diri mereka masing-masing. Ya. Gempa, banjir, bandang. Ya. Ketika kita memperhatikan penanggulangan musibah, maka yang paling utama kita pikirkan adalah apa? Pemicu musibah itu, yaitu dosa. Kita kan bagaimana menanggulangi bencana alam. Ya, walaupun disebut alam, alam itu ada yang punya. Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bergerak kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berbicara mengantisipasi bencana, bagaimana ketika nanti ada gempa, bagaimana nanti ada tsunami, bagaimana ada ini ada itu, pertama kali adalah yang kita bahas apa sih sebab musibah dalam mata syar'i, ternyata dosa. Ternyata apa? Dosa. Tidak terlepas dosa yang akan kita bahas nanti di dalam kitab Al-Adabil Mufrad ini. Termasuk darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Dan tidaklah menimpa kalian satupun musibah kecuali sebabnya adalah tangan-tangan kalian, dosa-dosa kalian, dan telah banyak Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi musibah-musibah yang kita rasakan gitu ya, itu hanya efek negatif dari sebagian dosa kita. Sebagian saja. Banyak yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita introspeksi ya, berkaca, bercermin, sekiranya ada dosa yang belum kita bertaubat, ada dosa yang belum kita istighfar. Karena bagaimanapun kesulitan hidup kita, problematika, masyakil itu timbulnya dari arah sana. Ya. Lebih sedih lagi ketika seseorang merasa bingung dosanya apa. Itu menyedihkan sekali. Min fiqhil abdi ay ya'lama min nazaghati syaitan. Atau kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Termasuk cerdasnya seseorang itu mengerti celah setan. Mengerti celah setan pada dirinya. Kalau sampai dia tidak mengerti saya salahnya apa, saya dosanya apa, berbahaya enggak? Berbahaya. Satu, bisa merasa bersih. Dua, tidak kunjung bertaubat. Tidak kunjung bertaubat. Karena tidak mengerti, aku sih salah ya apa? Salah beora, musibah beruntun. Sudah salah enggak paham, kepalanya besar. Ya, musibah akan datang ya dengan sebab dosa-dosanya. Na'udzubillah wa nastaghfiruhu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sedikit tergambar bahwa dosa itu tidak boleh kita remehkan, mari kita masuk bab. Babu 'uqubati qati'ir rahimi fid dunya. Bab hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahmi di dunia. Jadi pemutus tali silaturahmi itu azabnya tidak hanya akhirat, tapi di dunia juga. Jadi makna bab ini seperti itu. Bukan, wah nang dunia tok kepenak kita. Bukan. Ya. Jadi makna bab ini adalah kerasnya hukuman orang yang memutus tali silaturahmi tidak hanya di akhirat. Di dunia juga sudah didahulukan. Hati-hati. Karena sangat kerasnya itu. Coba sebutkan dosa apa yang double. Misalnya mencuri. Ada enggak dosa mencuri kok azabnya didouble gitu? Enggak. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, karena hukum had, tidak ada ancaman di akhirat. Tidak ada ancaman apa? Akhirat. Padahal mencuri itu merugikan enggak? Merusak enggak mencuri itu? Merusak. Ya. An Abi Bakrata, sahabat yang mulia di malam kali ini, yang pertama kali adalah sahabat Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min dzambin, tidak ada satupun dosa, ahra, yang lebih pantas, ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala segerakan hukuman untuk pelakunya di dunia. Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk Allah menyegerakan hukumannya di dunia untuk pelaku. Mama yaddakhiru lahu fil akhirah, digabung dengan azab hukuman yang Allah simpan untuknya di akhirat, jadi double. Min qati'atir rahimi wal baghi, dari memutus tali silaturahmi dan perbuatan zalim melampaui batas. Hadis ini begitu sangat penting untuk kita perhatikan. Ar-Rahim itu diambil dari pecahan nama Allah Ar-Rahmah, Ar-Rahman War-Rahim. Artinya kasih sayang. Mereka kerabat kita, mereka saudara-saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk menyambungnya. Berbuat baik kepada mereka dalam bab-bab yang mereka butuhkan. Ya, dalam bab-bab yang mereka apa? Butuhkan. Terlebih yang nomor satu apa? Urusan agama. Urusan apa? Agama. Sebisa mungkin kerabat dan saudara kita, bapak, ibu, paman, kakak, adik, semuanya beragama dengan baik dan benar. Itu target kita. Kerabatku harus jadi orang soleh. Bapak, ibuku, kakek, kalau ada, nenek, paman, kakak, adik, harus jadi orang soleh. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kerabatmu yang paling dekat. Kerabatmu yang paling dekat, berilah peringatan. Menyambung silaturahmi yang paling penting adalah apa? Mewujudkan kesolehan kerabat kita. Ya, itu melebihi kebutuhan harta mereka, melebihi kebutuhan nyawa mereka, melebihi kebutuhan kehormatan mereka, melebihi kebutuhan jiwa mereka dan akal mereka. Karena dengan orang kan gak bisa hidup nih kalau lima ini gak dijaga, nanti bakalan rusak. Yang dijaga, yang harus dijaga itu apa? Agama, akal, harta, kehormatan, jiwa. Ya gak? Kalau orang jiwanya bablas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang kehormatannya bablas, bisa hidup gak? Enggak bisa hidup. Kalau orang kehormatannya bablas, gak bakal bisa hidup. Jadi karyawan, saya ngelamar pekerjaan, ternyata ada rekomendasi buruk. Enggak, jelek itu. Jangan dia kasih jadi karyawan. Jualan apa? Orang pada tahu, dia tuh orang gak bagus. Gak laku juga. Dia jadi vendor, dia jadi mitra, jadi apapun, gak laku di mana-mana. Kehormatannya hancur. Ya. Kemudian, yang ketiga, akal. Kalau akal kita bablas, akal mereka lah ya, bukan kita. Akal mereka bablas. Ya. Gimana yang terjadi? Orang gila. Orang apa? Gila. Kemudian, yang setelahnya harta. Kalau harta kita bablas, rusak gak? Rusak. Bayangkan antum gak punya rumah, gak punya motor, gak punya mobil, gak punya tanah, gak punya apapun. Jadi gelandangan. Ya, jadi gelandangan, tidur di depan toko orang. Ya, makan senemunya. Rusak gak ibadahnya? Ya, tetap bisa beribadah tapi gak maksimal. Pol-polnya jadi manusia silver. Ya, gak tahu itu manusia silver pada punya rumah apa enggak. Ya, yang jelas tidak bagus. Kenapa? Wudunya tidak mungkin wudu. Ya. Karena dalam kondisi mandi cat seperti itu atau pilok, saya enggak paham. Wudunya tidak tembus kulit, ya enggak? Ya. Nah, padahal masih bisa matun, ya kan? Masih bisa deres, masih bisa tukang batu, masih bisa jualan cilok, masih bisa ini, masih bisa itu. Mereka menyamankan dirinya dengan pekerjaan seperti itu. Ya. Ala kulli hal, maksud saya adalah menyambung tali silaturahmi kewajiban. Karena kalau kita senang agama kita, maka kita harus senang agama kerabat kita bagus. Ya. Kalau kita senang harta kita terjaga, masuknya halal, keluarnya dapat pahala, apa? Kita juga harus, saudara kita juga apa? Bagus. Kalau kita senang, kehormatan kita terjaga juga seperti itu. Akal kita terjaga, kita juga senang untuk kerabat dan rahim-rahim kita itu. Ya, demikian pula jiwa kita. Ya. Kalau kita senang hidup, maka kerabat kita pun harus kita senangi mereka apa? Hidup. Nabi Harun, beliau jadi rasul karena doanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa senang kalau saudaranya agamanya bagus. Wa akhi Harun, dan saudaraku Harun ya Allah, huwa afsahu minni lisana, beliau lebih fasih cara bicaranya dariku. Fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni, maka jadikanlah beliau rasul untuk menguatkan aku, membenarkan aku. Ridaan sebagai penguat. Inni akhafu an yukadzibun, aku khawatir Fir'aun dan bala tentaranya mendustakanku. Ya, mendustakanku. Karena kalau orang menyampaikan kurang jelas, seringkali disalahpahami. Nabi Musa khawatir. Harun lebih bisa menyampaikan. Pilihan kata yang salah membuat pemahaman rusak. Ya enggak? Maka disitulah ada istilah pandai melobi, pandai menawar. Sebenarnya ya biasa pada baik ngomong, arep tuku. Tapi karena yang ini pilihan katanya bagus, akhirnya oli murah. Ya kan? Ini pilihan katanya seperti orang sombong, seperti orang gini, ya jadi larang, jegrek sekalian. Ya. Yang disampaikan sama, pilihan bahasanya berbeda, apa yang terjadi? Miskomunikasi. Terjadi gangguan dalam komunikasi. Nabi Musa mengharap Nabi Harun itu ikut dalam dakwah. Ikut dalam apa? Dakwah dalam agama. Qala shanashuddu 'adudaka bi akhik. Allah jawab, subhanahu wa ta'ala, kami akan menguatkan kamu wahai Musa dengan saudaramu Harun. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegur sahabiyat yang diisukan ya menawarkan saudarinya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Yang saya ingat Maimunah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi, ya, ingin menawarkan saudarinya untuk dinikahi Nabi. Padahal kakak beradik tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, itu adalah saudaramu. Atau saya sedang lupa ininya, isi hadisnya persisnya. Pada lafaz yang lain, Ummu Salamah menawarkan anaknya. Ummu Salamah istri Nabi menawarkan anaknya untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fala ta'ridanna 'alayya akhwatikunna wa banatikunna." Jangan kalian menawarkan kepadaku anak-anak kalian atau saudari-saudari kalian. Karena ini haram. Karena apa? Haram. Seorang lelaki tidak boleh menikahi ibu dan anaknya sekaligus. Atau menikahi seseorang dengan buliknya. Gak boleh. Ya. Ini ponakan dengan buliknya dijadikan istri ke-1, istri ke-2 itu gak boleh. Haram. Ya. Atau menggabungkan antara saudari dengan saudarinya. Ini gak boleh. Diambil faedah dari situ apa? Semangatnya para sahabat untuk menserikatkan saudaranya dalam kebaikan. Sampai mereka menawarkan Rasulullah, ini jadikan istrimu juga. Kan begitu maksudnya. Tapi Rasulullah melarang, oh ini kan gak boleh. Diambil positifnya adalah, mereka para sahabat sangat menginginkan saudaranya agamanya bagus. Saya paham ya. Nah, jadi akhirnya mereka, Rasul nikahilah saudaraku juga dinikahi. Ya, Rasul mengatakan ya nggak boleh, ini haram. Ini adik putrinya beliau ini, oh nggak boleh, karena ibunya sudah dinikahi oleh Nabi alaihissalatu wasalam. Tapi inti dalilnya adalah mereka para sahabat senang saudaranya agamanya bagus, walaupun kesalahpahaman kan begitu. Ya kesalahpahaman. Maka dengan terjalinnya silaturahmi, kebaikan hidup sangat ya tinggi. Sebaliknya, kalau carut marut, rusak hubungan kekerabatan, perseduluran, ya, ini rusak, apa yang terjadi? tatanan hidup rusak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan diibadahi dengan baik. Ya, tidak akan diibadahi dengan apa? Baik, ya. Sangat kacau. Kakak sama adik benci, ya. Kerabat dengan kerabatnya benci. Kerabat rasa musuh, mertua rasa musuh, mantu rasa musuh, ya. Padahal itu lingkaran yang seharusnya saling menyayangi satu sama lain, satu sama lain. Maka dibacakan hadis-hadis seperti ini agar kita sadar. Kalau kita marah, Ustaz, saya marah banget ini. Oh, marah banget. Ya. Kul naru jahannama asyaddu harra. Neraka lebih panas daripada panasnya hatimu sekarang. Jadi pahami? Oh, jengkel banget ya. Oh, jengkel banget ya. Jawab. Neraka lebih panas. Sekarang sabar. Sekarang apa? Sabar. Ini pembahasan kerabat, juga pembahasan ukhuwah. Pembahasan apa? Persaudaraan. Sesama ahli sunnah, sesama salafiyin, sesama orang yang ingin masuk ke dalam surga. Tahu enggak? Setiap hari Senin dan hari Kamis, kita itu dapat jatah ampunan dari Allah. Kecuali orang yang masih gelut. Minggir, tidak diampuni. Lah kalau mati hari Senin gimana orang ini? Orang apa masuk neraka gitu pak. Ya. Neraka itu 69 kali lipat panasnya. Ya. Nah, pak, sakitnya hati kita itu tidak sesakit diobong api neraka. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, jadi kerabat juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian apa? Persaudaraan juga harus diperhatikan. Nabi bersabda, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak boleh, tidak halal, haram, dosanya besar. Seseorang mendiamkan saudaranya di atas 3 malam. Kenapa diberi batas 3 malam? Karena tabiat manusia esi jengkel wajar. Wajar wong esi waras telung dina tok. Kalau sudah bablas ya wong ora waras. Ya. Bukan masalah din, bukan masalah agama, tapi masalah dunia. Ya, masalah apa? Dunia. Kita musuhan sama saudara kita urusan dunia sugih ya ora sugih. Dosane tambah akeh. Kalau kita pandang secara jernih kepala kita, kita akan memilih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal bisa dibenarkan. Kenapa kamu melanggar hadis ini? Jengkel ya Allah. Asih jengkel. Betisan. Ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita. Tapi abot ya Dad. Ya memang berat. Kalau gak berat surga itu murah. Ya gak? Maka ketika penduduk surga masuk. Surga itu kan apa ya sambutannya malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena sebab kalian sabar. Sabar itu pahit. Sakit banget. Sakit apa? Sakit banget. Ya. Nah. Gini. Saya kasih resep ya. Manusia itu. Kalau dapat musibah dari Allah. Cepat bisa sabar. Ya apa enggak? Kenapa? Sing penting dia ngaji, ngerti ini cobaan dari Allah, tidak akan bisa dia menolaknya, cepat sabar. Dibanding kalau dapat musibah, tapi dari gangguan saudaranya. Dia lebih sulit untuk bisa bersabar, tapi harus diperjuangkan. Kenapa? Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena kita punya jiwa, nyong ya bisa bales. Paham ya? Tapi kalau musibahnya dari Allah, harus angkat tangan, nyong ora bisa. Terus primen ya pasrahlah, sabar oli pahala, kan gitu. Lah terus kalau itu gangguan dari saudara kita, ya, membuat kita marah, kenapa kita seringnya tidak sabar? Karena kita merasa bisa bales. Ya, karena kita merasa bisa memperjuangkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah apa? Bayangkan bahwa saudaramu itu adalah alat yang Allah gunakan untuk menegurmu karena dosamu numpuk dhuwur pisan. Ya. Maka tadi saya sampaikan di depan, orang kalau tidak merasa dirinya dosa, menyedihkan, ya, menyedihkan. Sekarang kalau kita mau mengupas kehidupan Ibnu Taimiyah rahimahullah, sengsara banget, artinya ya lara banget. Kenapa? Beliau nggak salah di penjara. Apa ada ini? Orang sekarang lah ya, naam, disalahi oleh saudaranya sampai tingkatan di penjara hampir seumur hidup. Padahal tidak salah apa-apa. Ibnu Taimiyah itu nggak salah apa-apa. Beliau sampai di penjara nggak boleh bawa buku, nggak bawa bawa apa? Pena. Cara wong desa, tukang macul, orang kan nggak bawa buku, karo pena ya malah seneng ya kan? Wah seneng ngaji orang nggak bawa buku kan gitu. Tapi kalau sekelas ulama nggak suruh bawa pena nangis. Ulama senjatanya ya udah pacul, pena sama buku. Mereka sampai memisahkan Ibn Taimiyah rahimahullah dari buku dan dari apa? Pena. Tapi beliau ilmunya sudah sangat matang. Sehingga kata Ibn Daqiq al-Id rahimahullah, kalau Ibn Taimiyah ngomong tuh kayak nyomot tok. Fikih, nahwu, sorof, hadis, ini. Ya'khudz masyid wa yatruku masyid. Ngambil sesukanya, meninggalkan sesukanya. Jadi Ibn Taimiyah itu kalau ngomong urusan ilmu, orang yang mendengar, spesialis ini. Spesialis apa? Kalau lagi ngomong bahasa Arab, terkesan spesialis bahasa Arab. Kalau lagi ngomong fikih, terkesan spesialis fikih. Beliau ngomong seperti itu tadi. Sabarnya seseorang dari gangguan saudaranya itu memang berat. Tapi tolong bayangkan, itu memang alatnya Allah untuk menegur kamu. Menegur apa? Kamu. Kalau kita tidak mengikuti resepnya Ibn Taimiyah rahimahullah, hidupnya akan sakit, kelara-lara, ngantekan mati. Rugi apa enggak? Rugi. Wis, dina Senin, dina Kemis, ora tahu diampuni. Tambah begitu, tidak merubah kekayaan kita juga. Tambah nyaman juga enggak. Hidupnya meregel baik. Ya. Orang yang paling hidupnya susah di antara adalah orang yang punya hiqd, punya dendam. Hapus itu. Karena itu bukan bimbingan syariat. Karena itu bukan bimbingan apa? Syariat. Sabar lillahi ta'ala. Kalau Anda merasa tersakiti, ya, para sahabat juga merasa tersakiti dalam bermuamalah. Pernah Abdurrahman bin Auf kles ceritanya kayak Abdurrahman bin Auf kles dengan Thalhah ibn Ubaidillah. Abdurrahman ya calon penduduk surga, Thalhah bin Ubaidillah ya calon penduduk surga. Qadarullah, Thalhah bin Ubaidillah meriang. Thalhah bin Ubaidillah sakit. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang. Ki menceng-menceng di situ apa-apa ya? Nanti saya masuk lagi insyaallah. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf jenguk. Assalamualaikum. Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, demi Allah kamu lebih baik dariku wahai Abdurrahman. Lah kenapa? Aku itu udah niat kalau jenengan meriang orang bakal tertiliki. Ya, saya itu udah niat di dalam hati nih. Kalau kamu sakit tidak akan saya jenguk. Karena aku lagi jengkel karo kamu. Saya lagi benci sama kamu. Ya, tapi setelah itu lebur dengan salam. Dengan apa? Dengan kebesaran hati Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kalau dibilang orang kaya nusuki banget Abdurrahman bin Auf itu. Kalau ibaratnya Abdurrahman bin Auf itu gini, lah, orang kenal kobe, orang apa-apa, itu sangat mungkin gitu loh. Abdurrahman bin Auf itu, hartanya banyak banget. Kalau dikurus sekarang mungkin miliaran. Artinya ketika beliau merasa tidak butuh dengan Thalhah bin Ubaidillah, anu gampang pisan. Ya, kalau kita kan lemah ya, sambat nganah, sambat ngeneh, harus punya link banyak gitu loh. Modok, mobilnya rusak, ngudu telepon ke bengkel. Ya kan? Ininya gini, ngutuk gini, ngutuk gini. Keterkaitan kita dengan orang lain masih sangat banyak. Itu saja. Nah, atau Abdurrahman bin Auf yang keterkaitannya sedikit tidak seperti kita, mudah merendah. Mudah apa? Merendah. Apa Abdurrahman tidak merasakan sakit? Merasakan sakit Abdurrahman bin Auf. Beliau bahkan hatinya lebih lembut dibanding kita. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu orang yang sangat lembut hatinya. Artinya untuk tersentuh sensitif itu besar. Pernah ada suara barang datang, onta sampai ngepul itu Madinah. Gerudu gitu ya, terus debu-debu naik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ini hartanya siapa? Oh ini barang impornya Abdurrahman sampai Madinah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman masuk surga dalam keadaan merangkak. Langsung beliau mengatakan, wahai ibu mukminin Aisyah, saya persaksikan semua harta tadi itu tak infakkan fisabilillah. Ya, padahal 700 onta beserta isinya. Banyak apa sedikit? Ya, onta netok itu bisa 40 juta. Ontanya saja itu 40 juta kali 700. Ya, belum isinya. Beliau tersentuh, khawatir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita enggak bisa tersentuh? Ora pokoke ora. Layahil, tidak halal kamu mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari. Aku tetap nentang Rasul. Ben masuk neraka ya ora apa-apa. Tergantung wis banget jengkelnya lah wis lah. Saya tutup pintu maaf itu. Kenapa? Saya pengin masuk neraka. Sama apa enggak? Ya itu kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kebablas jengkel, jadi dia tidak mau merendah mengimani Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Pol-pole, lah ya ora kaya Yahudi lah dad. Aku kan muslim, ora kekal, ya ora apa-apa nek arep mampir. Ya. Kuat mampir, Pak. Lah wong ditawani yo maring lapas lah, sebulan. Paling ora gelem. Mangane apa? Gesek dengan kangkung. Ya, asin tok, ya. Itu saja udah merasa Masya Allah gak bisa makan pecel lele, gak bisa makan masakan Padang, ya, dan lain sebagainya. Nabi bersabda, la yahil, tidak halal mendiamkan saudaranya di atas 3 malam. Kalau masih 2 malam itu masih dimaafkan. Kenapa? Sing jenenge wong udu robot, tersinggung ya biasa. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah 3 hari itu sudah batas waras, sudah selesai itu. Ya. Naam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucap apa? Salam. Mengucap apa? Salam. Ini ukhuwah. Yang sedang kita bahas apa? Lebih tajam lagi, kerabat. Kerabat. Kalau ukhuwah saja ancamannya seperti itu, apalagi apa? Kerabat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas didahulukan oleh Allah hukumannya di dunia dibanding ya di dunia dan di apa yang disimpan juga di akhirat dibanding dosa memutus tali silaturahmi dan perbuatan zalim. Dan perbuatan apa? Zalim. Ya, naam. Ini mengalah itu bukan artinya kalah. Mengalah itu bukan artinya apa? Kalah. Kenapa sih antum mudah memaafkan? Pengin akhirat, tidak yang lain. Tidak apa yang lain. Nabi Yusuf, pemaaf enggak sama sedulur-sedulurnya? Wah, Nabi Yusuf itu dari kecil sudah dihasadi. Kecil enggak salah apa-apa, anak kecil kok dihasadi. Terus dibuang ke sumur. Terus difitnah. Ya, terus dijual. Coba. Dijual. Mending dijual mahal. Bisamanin baksin. Dengan harga murah. Ya, paham? Sudah begitu beliau harus terpisah. Karena kejadian fitnah mereka itu. Sedulur-sedulurnya, saudara-saudaranya. Beliau harus terpisah bertahun-tahun. Tidak mendapatkan kasih sayang ayah dan ibunya. Karena harus berpisah. Ya, itu berpisah bukan di pondok pesantren yang kita jenguk setiap saat. Berpisah tidak tahu di mana si Yusuf ini alaihi salam. Ya, sudah begitu besar jadi orang penting, mereka datang butuh, masih fitnah lagi. Wareg gitu kalau Nabi Yusuf mau bilang saya disakiti itu, dan wareg banget. Kok sedulur kayak gitu? Kan gitu. Kenapa sih Nabi Yusuf saya contohkan? Karena wadzulmu dzawil qurba ashaddu mudadatan min waqil husamil muhannadi. Kejahatan dan kezaliman kerabat dekat, sedulur, saudara, itu lebih menyakitkan dibanding tebasan pedang. Artinya apa? Kalau itu orang lain yang mendolimi kita, sakit, tapi tidak sesakit kerabat sendiri. Nabi Yusuf, ya, kenapa sih kok lebih sakit sedulur? Karena sedulur itu kan kita harapkan menguatkan kita. Bendina yanu ketemu, ya, tunggal bapak, tunggal biung, kan gitu. Kenapa sih bisanya mendolimi saya? Nabi Yusuf, ya, alaihi salam, memendam itu bertahun-tahun dengan sakit yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah zat yang paling rahim. Akhirnya apa? Nabi Yusuf tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Nabi Yusuf mendapatkan husnul khatimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya, Nabi Yusuf dikabulkan doanya. Diwafatkan dalam keadaan muslim dan digabungkan dengan orang-orang saleh. Digabungkan dengan orang-orang apa? Saleh. Nah, ini. Jadi demikian besarnya dosa memutus tali silaturahmi dan dosa besarnya dosa memutus tali persaudaraan. Ya, ukhuwah imaniyah. Ya. Sehingga jangan heran kalau nanti kita hidupnya sulit, rezekinya mampet, kehidupannya enggak cerah, ya. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri karena susah dibikin oleh kita karena dosa yang tidak kunjung kita bertaubat, ya. Wal'iyadzu billah. Ayo sabar, sabar, ya. Ya, jangan bilang, "Tadlah, sabar-sabar tok jawabane." Lah kon ngapa? Lawan gitu. Enggak mungkin kita bisa melawan Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Maka musibah itu dilawan dengan kesabaran, bukan dilawan dengan protes, ya. Kalau dilawan dengan protes, apa yang terjadi? Tambah runyam. Tambah apa? Tambah runyam. Karena ada model-model orang yang kalau dinasehati, kok biar orang ngerasa kena ora lah, dad. Gitu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, jawabannya gue baik. Jawaban kunci. Ya, jawaban apa kiles apa-apa itu. Jawaban kunci. Ya, apa pak sabar? Apa pak sabar? Lihat terus jawabannya apa? Udah merontak baik. Lawan baik Allah dan Rasul yang sikat. Kan gak mungkin. Ya enggak? Kalau kita masih takut api neraka Allah dan hukumannya, maka kita barakallahu fikum senjatanya memang apa? Sabar. Ali bin Abi Thalib, tadi saya kutipkan nasihat beliau yang pertama. Itu nasihat beliau ada lima. Yang terakhir apa? Wa inna as-sabra minal jasadi wa inna as-sabra minal iman karra'si minal jasad. Sabar dari keimanan itu seperti kepala dari jasad. Maknanya apa? Jasad tanpa kepala apa bisa urip, Pak? Sakit apa mboten? Mlaku tok iku langka ininya kepalanya. Ya, enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Artinya iman seseorang rusak kalau enggak punya kesabaran. Rusak. Enggak bisa kita mengatakan ki wong saleh tapi ora sabar. Nah, itu enggak bisa. Itu udah paketan. Orang saleh harus bersabar, orang beriman harus apa? Bersabar, ya. Kalau kita mau, oh, saya sakit hati, saya begini. Nabi Muhammad ya nomor satu sakit hati. Nabi Muhammad SAW tidak pernah salah difitnah, dikatakan itu sampai terbuang ke negara orang. Ya, sampai terbuang ke negara apa? Orang, yaitu di Madinah. Emangnya ketika pindah ke Madinah tidak ada masalah ekonomi? Yang tadinya di Mekah, wis pada ngode, wis oleh duit, begitu pindah ke Madinah. Kan puyeng. Orang Quraisy itu biasa dagang. Gak biasa pegang pacul arit. Ya, begitu ke Madinah. Di Madinah adanya apa? Kebun kan? Kebun. Jajal pegawai atau pedagang kok jadi petani. Petani itu kan Masya Allah sabar banget ya. Dari pembibitan, dari pemupukan ya. Sabar, gak pegang duit itu. Ya, semuanya dikeluarkan untuk menumbuhkan tanaman. Ya, biiznillah. Setelah itu kalau iya pas nemui harga ambruk. Udah panen harganya ambruk. Mungkin kan? Sangat mungkin. Kalau pedagang jual dapat duit, jual dapat duit, jual dapat duit, jual dapat duit kan gitu. Artinya berpindahnya orang Mekah ke Madinah bukan ringan. Nabi SAW sudah sakit hatinya, dirocoh-rocoh, hancur sampai Madinah. Begitu pulang ke Mekah, Fathu Mekah, sudah 8 tahun. Nabi 8 tahun. Nabi SAW sabar. Sampai kemudian Fathu Mekah, Nabi mengatakan begini. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, maksudnya kerabatnya beliau. Apa yang kalian kira untuk aku berbuat? Kata orang Quraisy, ya khairina wa bni khairina, engkau adalah orang terbaik kami, orang yang paling mulia, anaknya orang mulia, gitu. Biasalah ya, seperti itu. Nabi SAW mengatakan, ya, aku tidak mengucapkan kepada kalian kecuali ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Berat enggak? Berat. Memaafkan itu memang berat. Makanya Allah sebutkan wala'afina 'anin nas. Termasuk dari sifat penduduk surga adalah memaafkan orang lain. Memang berat. Kalau enggak berat ya surganya murah. Surganya apa? Murah. Nah, banyak orang yang karena tidak mudah memaafkan akhirnya jatuh pada dosa berikutnya. Ya. Saya ceritakan lagi. Abu Bakar As-Siddiq punya putri. Ya, ini hadisnya satu aja enggak apa-apa ya. Ya, Abu Bakar punya putri Aisyah radhiyallahu taala anha, difitnah berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal. Difitnah, dituduh tanpa bukti. Disebarkan. Ternyata yang ikut menyebarkan itu liliknya Aisyah, yaitu Mistah ibn Uthazah, orang miskin, kerabatnya Abu Bakar, dan sering disantuni setiap bulan. Setiap pergi anu saudara, sepupu, wong ora duwe. Abu Bakar orang kaya, jadi sering duwei. Begitu keponakannya difitnah, ikut. Gimana sakitnya Abu Bakar? Sakit banget ya. Sakit banget, jadi bapak dan anaknya dilara-lara, kan begitu. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan infak lagi kepada Mistah. Wajar enggak? Kesuh itu wajar kan? Marah karena sakit terluka hati seorang ayah. Ya. Kemudian turun firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. Dan janganlah, larangan dari Allah, dan janganlah orang kaya bersumpah di tengah kalian. Orang yang memiliki keleluasan harta bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabatnya, ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Sudah kerabat orang miskin fi sabilillah. Mistah masuk enggak? Masuk. Mistah itu sudah kerabatnya Abu Bakar, orang miskin juga ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, maukah kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Senangkah kalian untuk diampuni oleh Allah? Ya, nah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya kalian saling memaafkan. Lahir batin, ya. Pemaafna tapi ora kelalen nyumpah, ya. Ora kelalen. Dimaafkan apa ora? Ya wis tek maafna sih, tapi ya ora kelalen. Dilupakan nanti antum gering. Ya, dilupakan. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah lahir batin. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Maukah cintakah kalian, sukakah kalian untuk Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa responnya Abu Bakar? Ora bisa. Aku sakit hati. Tolaklah. Nabi kur pinter maca tok. Enggak mungkin kan? Sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi orang ngrasakno ora nyong sing duwe anak Nabi. Ndak. Jawabannya Abu Bakar apa? Demi Allah, saya akan infak lagi. Cepet enggak? Cepet. Padahal orang kan sering lah nyung daripada wirang ya. Ya wis ngomong atos banget masa terus berubah. Ndak, Abu Bakar kemarin sumpah, demi Allah saya tidak mau infak lagi kepada Mistah. Begitu ditegur oleh Allah, dibacakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar gengsi enggak? Enggak, karena tujuannya surga, titik. Ya. Mau dibilang apapun oleh ahlu dunia, kamu enggak punya prinsip, kamu. Enggak apa-apalah, yang penting saya dapat surga. Yang penting saya dapat apa? Surga. Langsung Abu Bakar enggak panjang-panjang, enggak menyalahkan Nabi, enggak bagaimana lah. Nabi antum enggak merasakan apa yang saya rasakan. Ya, enggak. Abu Bakar langsung, saya maafkan. Aku pingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan itu, apa yang terjadi pada Abu Bakar? Bertambah baik. Barokatu Ali Abi Bakrin. Keberkahan keluarga Abu Bakar. Nah, dengan kerabat juga demikian. Ya, kadang kita punya kles sama kakak, adik, sama bapak, sama ibu, biasa. Ya, namanya manusia, pandangan dan akalnya berbeda-beda. Akhirnya kadang kita nyeletuk ucapan yang tidak pas. Kadang-kadang. Maka saling memaafkan. Saling apa? Memaafkan. Jangan putus. Ya. Main amputasi, boy. Ya. Nah, kita jangan main dal-dal. Ya. Nah, jadilah orang yang setia. Setia itu gimana? Sing rusak diperbaiki, ora dibuang, ya. Nah, diperbaiki, bukan dibuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk ini. Ini berat memang, ya. Sakit perih, ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkan apa yang disampaikan olehmu, yang disampaikan oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai putus tali silaturahmi. Jangan sampai putus tali persaudaraan, ukhuwah imaniyah. Ya, apa yang luka, bismillah. Saya pengin surga, ya, saya pengin pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mbon jelas, Pak? Jelas, jelas ngantuk apa jelas primen ge? Yang di luar nih gimana ini? Jelas? Jelas. Nah, barangkali ada pertanyaan, monggo. Fadal. Pertanyaannya, ya. Bagaimana cara mengarahkan atau menjawab saudara kita yang ketika diberi nasihat untuk sabar, kemudian dia bilang, sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Ini kan memang sering ya, seperti itu ya. Sabar kan ada batasnya. Kita jawab apa? Bener ana watase mati, gitu. Ya, betul ada batasnya, betul. Saya nggak pernah membantah kamu, memang sabar itu ada batasnya. Ya. Nah, sabar itu kan di hati, ya enggak? Sabar itu di hati. Selama kamu masih punya hati, maka kamu harus terus bersabar. Ya, kecuali jenengan suara duwe hati, ya. Nah, syaitan fi jismanil ins. Hatinya hati setan di jasad manusia. Oh, itu ucapan siapa? Udu ustade Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menyampaikan akan ada orang-orang yang jasadnya menungsa tapi hatinya iblis. Hatinya syaitan. Jangan sampai menimpa kita. Ya, jangan sampai menimpa kita. Lembutkan hati kita dengan kalamullah wa sunnatu rasulillah SAW. Ingat, hidup cuma sebentar. Ya, kita mau gengsi-gengsi. Oh, harga diriku tad. Ya. Seberapa sih harga dirimu itu dibanding surga? Mahal surga. Mahal apa? Surga. Sabar. Memang ada batasnya. Batasnya adalah al-wafah. Kematian kita. Kematian apa? Kita. Nah, begitu ya. Asana. Tafadol. Barangkali ada yang lain. Sudah isya. Yaudah. Nanti kalau ada yang tanya, krisikan ya bolehlah. Ya. Biasanya kalau dipersilakan tanya gitu, terus pada mumet. Ya. Gayanya mudeng. Padahal. Enam, ada sesuatu yang mungkin bisa dipertanyakan. Kalau saya bisa jawab, Kalau tidak, ya saya simpen dulu. Ya. Simpen dulu, bisa saya pertanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak enak, saya juga minta maaf. Ya. Oh, susulan. Ya. Pertanyaannya bagaimana jika sudah memerintahkan saudara untuk taat kepada Allah, tapi belum juga berubah untuk taat. bertahun-tahun, ya. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Nah, yang pertama, ya, tentunya ada perintah dok, ya. Kita beri contoh, kita lembutkan hatinya. Kita lembutkan apa? Hatinya. Karena bagaimanapun orang itu akan mendengarkan nasihat kita kalau sudah diambil hatinya. Kalau sudah diambil apa? Hatinya. Ada kecondongan, ada kecintaan. Percaya. Ya, percaya. Bahwa kita perintah itu dia tangkap sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Kalau dia sudah menangkap bahwa perintah kita adalah bentuk kasih sayang, insya Allah. Ya, insya Allah dia akan cepat menjalankan nasihat tersebut. Kita lihat para sahabat. Kalau Rasulullah perintah, langsung jebret. Kalau Rasulullah begini, langsung lakukan. Kenapa? Para sahabat yakin Allah dan Rasulnya sayang dengan perintah-perintahnya. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau memang itu langkahnya sudah dilakukan, ya, kok belum berubah-ubah, jangan bersedih. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau bukan yang bertanggung jawab untuk menjadikan saudaramu soleh. Jadi jangan jadi beban di pundak kita. Aku wis ngomongi bertahun-tahun dan orang nurut. Ya, sabar, gak apa-apa. Dosanya ditanggung dia. Dosanya ditanggung dia. Kita, barakallahu fikum, sudah mendapatkan pahala dengan prosesnya. Ya, tapi udah 7 tahun. Kita jawab, Nabi Nuh 950 tahun. Ya, ya kan Nabi Nuh beda. Ya, sepatah wong ngeyel. Ya, angel jawabnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kamu pengen nasihat seperti itu, ya, kita barakallahu fikum sudah dapat pahala itu. Jadi jangan bosan. Jadi jangan bosan. Ini belum diterima. Sampai pun kita mati, saudara kita belum berubah, tanggung jawabnya atas dia sendiri, kita numpuk pahala. Kita numpuk apa? Pahala. Nah, ini. Simpan ceramahmu kayak gitu misalnya. Kan sakit hati kita ya. Usorosa kakek nasihat. Yaudah kita sabar, yaudah. Ya terus menang, balik arah. Ya jangan terus money-money, ya. Balik arah, yaudahlah, assalamualaikum, gitu. Ya, jazakallah khair. Ya, udah gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saudara penanya ini hati yang terbuka, ya. Nah, diberi hidayah, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.